السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, تمسيب الأستاذ رشام مسلك بورسي dan kita sambung balik syarat yang kelima untuk menjadikan sesebuah hadis sebagai sahih pada muka surat yang ke-23, iaitu tidak terdapat illah ataupun kecacatan pada riwayat. Apakah yang dimaksudkan dengan illah? Illah ini kecacatan tersembunyi yang terdapat dalam riwayat yang terzahir setelah kita melakukan perbandingan riwayat. Ya, baik. Ia merupakan perbahasan yang terlalu mendalam sehingga hanya pakar hadis saja yang dapat mengesan illah ini. Baik. Hadis yang ada illah, yang zahirnya nampak macam sahih, tapi bila ada illah dia tak boleh jadi sahih. Dia akan jadi mu'al ataupun ma'lul, cacat. Hadis ma'lul cacat adalah hadis yang terlalu dhaif. Sama macam hadis syadz, dia adalah hadis yang terlalu dhaif. Kenapa dia terlalu dhaif? Hadis terlalu dhaif ialah hadis yang tidak boleh untuk di-repair lagi. Hadis yang tak boleh nak di-upgrade. Hadis daif ringan, daif biasa, boleh upgrade kalau ada sokongan. Hadis yang terlalu daif tidak boleh untuk di-upgrade statusnya. Kerana hadis yang terlalu daif ialah hadis yang telah dipastikan perawi melakukan kesilapan dalam riwayat. Maka kita tak boleh nak repair. Benda silap tak boleh repair. Benda silap tidak boleh menguatkan yang lain dan benda silap tidak boleh dikuatkan dengan benda lain. Silap adalah silap. Mesti ditolak. Okey, baik. Bila ada illah, maka hadis itu akan di label sebagai ma'lul ataupun cacat. Tengok contoh tu. Contoh hadis ma'lul. Mudminul khamar ka'abidi wasan. Orang yang ketagihan arak sama seperti orang yang menyembah berhala. Hadis ini riwayat Suhail bin Abi Saleh, namun berlaku kecelaruan dalam riwayat ini. Suhail bin Abi Saleh riwayatkan hadis ni, tapi masa Suhail meriwayatkan hadis ni, anak murid dia berbeza-beza ketika mana meriwayatkan daripada dia. Muhammad bin Sulaiman Al-Asbahani meriwayatkan daripada Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, daripada Nabi. Sulaiman ibn Bilal pula meriwayatkan daripada Suhail. Juga terdapat perbezaan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal. Berikut perinciannya. Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan daripada saudaranya, daripada Sulaiman bin Bilal, dari Suhail, dari Muhammad bin Abdullah, daripada ayahnya, daripada Nabi. Ibn Abi Maryam pula meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal, dari Suhail bin Muhammad bin Ubaidillah, dari ayahnya, daripada Nabi. Dia kalau kita baca hadis macam ni, kita tak akan dapat gambaran jelas. Saya tahu, bila contoh baca ni pun pening lah. Bila kita saya nak bagi ni lah, tips. Bila tuan-tuan baca saya punya nota dalam hadis, saya akan, kan biasa orang tanya saya hadis, saya akan buat takhrij kan. Bila saya buat nota-nota tu, tuan-tuan buat macam saya buat tadi, iaitu buat pokok sanad. Nah, buat dia punya senarai nama tu daripada atas ke bawah. Maksud nama Nabi paling atas, turun ke bawah, turun, sanad yang berikutnya pula turun. Baru kita nampak di mana berlaku percanggahan. Okey? Baik. Riwayat yang pertama, yang A tu, Nabi Abu Hurairah, bawah dia Abu Saleh, bawah dia Suhail, bawah dia Muhammad bin Sulaiman. Ni sanad pertama. Sanad kedua, B, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Suhail juga. So kat sini kita ambil Sulaiman ibn Bilal. Bawah Sulaiman bin Bilal ni, anak murid dia berbeza pendapat masa riwayat dengan dia, masa meriwayatkan daripada dia, iaitu Ismail bin Abi Uwais Di bawah ni Ismail meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal, sorry, daripada saudaranya, daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Suhail, daripada Muhammad bin Abdullah, daripada ayahnya, abihi, daripada ayahnya, daripada Nabi. Nampak beza tak? Di mana bezanya? Bezanya pada nama ni. Muhammad bin Sulaiman riwayat daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah. Nampak zahir macam sahih, ha? Kan? Kemudian kita ada sanad nombor tiga, iaitu Ibn Abi Maryam. Meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal. Daripada Suhail. Daripada Muhammad bin Ubaidillah. Tadi Muhammad bin Abdullah, ni Muhammad bin Ubaidillah. Daripada ayahnya, daripada Nabi. So beza antara anak murid ni, seorang dia letak Muhammad bin Abdullah, seorang letak Muhammad bin Ubaidillah. Okey. Sekarang ni kita ada jumpa untuk hadis yang sama, lafaz yang sama, guru yang sama, iaitu Suhail. Suhail ni kita panggil dia Madar. Madar ni makna punca hadis. Hadis tu berputar pada dia. Anak murid dia yang bercanggah-canggah. Okey. Sekarang nak kata, dia, kalau tadi macam perbahasan Syaz, dia menyanggahi riwayat majoriti, menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat pada dia. So kita nak tengok, ini Syaz ke Illah? Sebab kalau Syaz, kita kena cari riwayat yang paling kuat. Tapi sekarang ni tak ada. Hampir sama riwayat ni dari sudut statusnya. Maka saya katakan di situ, ulama hadis semisal Bukhari dan Ibn Adi yang mengkaji kesemua jalur ini berpendapat bahawa jalur Muhammad bin Sulaiman Al-Asbahani ma'lul, cacat. Riwayat ni Muhammad bin Sulaiman ni, yang ni cacat. Yang betulnya dua ni. Okey. Ini kerana beliau bersendirian meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Sulaiman bin Bilal yang lebih kuat ingatan dari beliau meriwayatkan dengan jalur yang berbeza. Ini bermakna Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ini. Ini adalah kesilapan daripada Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman ni dah silap riwayat. Pasal apa dia silap? Dia silap sebab ulama dia bandingkan dua-dua ni, taklah dia ni lebih kuat banyak daripada dia ni. Lebih kurang aja sebenarnya. Tapi dia kata dia ni lebih ingat. Pasal apa lebih ingat? Ni buktinya. Eh? Saya tak tulis kat sini eh? Eh? Saya tak tulis. Oh, saya tak tulis. Baik. Pasal apa dia, apa bukti dia silap? Bukti dia silap ialah, okey tuan-tuan, sekarang ni saya nak bagi contoh lah. Tengok cara ulama hadis fikir. Tuan-tuan jumpa dua sanad. Satu sanad glamour, satu sanad ganjil. Bukan ganjil tu, ganjil yang tadi tu, Syaz, bukan. Dia, kita jarang dengar nama perawi-perawi. Dua-dua sanad tu untuk hadis yang sama. Tuan-tuan nak pilih yang betul tu, yang glamour ke yang kurang glamour? Yang glamour lah kan? Sebab yang glamour tu biasa kan? Ulama hadis dia tak menyentuh. Ulama hadis dia takkan pilih yang glamour. Bukti, tu saya kata, bukti yang menunjukkan Muhammad bin Sulaiman tak ingat betul sehingga tersilap, bila mana dia ikut jalan yang glamour. Suhail biasa sangat riwayat daripada ayahnya. Dalam banyak hadis yang lain, dia banyak riwayat daripada ayahnya. So biasa memang dikenali dia ni memang banyak riwayat daripada ayah. Ayah dia pula memang anak murid Abu Hurairah. So banyak riwayat daripada Abu Hurairah. Oleh kerana jalan ni jalan yang masyhur, orang yang tak berapa nak ingat, masa dia baca hadis dia tak ingat, dia akan kata, mungkin kok jalan yang masyhur ni, dia akan melalui jalan yang mudah. Sedangkan dia tak ingat. Berbeza dengan perawi ni, Sulaiman bin Bilal, Yang mana Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Suhail, kali ini dia tak kata Suhail riwayat daripada ayahnya. Tapi dia sebut nama orang lain yang menjadi guru yang jarang-jarang didengari daripada Abu Suhail. Menunjukkan dia hafal betul. Menunjukkan dia hafal betul hadis ni. Sebab dia sebut nama yang rare. Ini menunjukkan dia ingat betul. Maka jalan yang rare inilah jalan yang betul. Jalan yang biasa ni, ulama' panggil sulukul jadah, melalui jalan yang biasa dalam keadaan dia silap. Maka hadis tu cacat. Okey? Sedangkan perawi-perawi tu okey semua. Tapi nak buktikan dia cacat, ini salah satu kriteria. Banyak lagi kriteria yang lain. Nanti saya akan tunjuk. Contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW sebut dalam hadis tu, Nabi kata, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Kita cari riwayat yang lain, ada hadis yang dia pergi tambah lafaz, "Asbighul wudu." Sempurnakan wudu. Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Sebenarnya perkataan "Asbighul wudu", sempurnakan wudu, itu bukan kalam Nabi, itu kalam Abu Hurairah. Hadis Nabi cuma yang ujung tu saja, ada perawi tersilap. Dijadikan dua-dua tu kalam Nabi. Maka hadis yang menjadikan kedua-duanya kalam Nabi tu cacat. Sebenarnya hanya kalam Nabi yang tu saja. Apa sih yang kata celakalah tumit-tumit daripada api neraka, maksudnya orang yang basuh ambil wuduk tak kena tumit. Bila cukup 5 syarat ni, kredibiliti dia okey, ingatan dia bagus, sanad bersambung, tidak ada ganjil, tidak ada penyakit, barulah hadis itu boleh dilabel sebagai sahih. So nak menilai hadis, bila orang bagi kat kita satu hadis, "Ustaz, apa status hadis ni?" Saya akan cari hadis itu dalam kitab hadis. Orang bagi dalam bahasa Melayu, saya kena translate ke barangkalian teks yang mungkin ada dalam kitab hadis. Saya kena cari satu-satu kebarangkalian terjemahan itu. Ya. Yeah. Macam mana Ustaz nak tahu yang Muhammad bin Abdullah tu? Ha? Dia betul. Tak, sekarang ni bukan kita bincang ini. Kita bincang ini. Anak murid ni. Antara dia dengan dia ni, siapa yang riwayat betul? Dia kan? Apa bukti dia betul? Sebab dia menyebut nama rare. Tak, sebab dia tak guna jalan yang biasa. Orang yang tak ingat, dia akan guna riwayat yang biasa didengari. Suhail ni biasa ayah dia, dia ambil daripada ayah dia biasanya. Ayah dia pun biasa ambil pada Abu Hurairah. So dia ikut jalan tu lah. Itu maksud jalan biasa. Tapi kalau satu orang, dia baca hadis dengan sanad yang ganjil, sanad yang jarang orang dengar, menunjukkan dia hafal betul. Sebab tu dia boleh sebut nama-nama yang pelik. Macam mana kita nak tahu nama-nama yang pelik ni? Siqah. Tak, kita bukan bincang pasal siqah tak siqah. Ni bincang mana satu jalan yang betul, mana satu jalan yang tak betul. Untuk hadis ni. Isu sahih tak sahih tu kemudian. Hadis ni orang dhaif pun. Tapi kita nak menentukan yang mana satu cacat, yang mana satu betul. Lepas kita menentukan jalan yang betul, baru kita pergi kepada step berikutnya, tengok rijal sanad dia pula, perawi-perawi dia pula. Lepas tengok perawi okey, baru jadi sahih. Sebab ni sekarang ni bercanggah. Sekarang ni bercanggah. Satu hadis, riwayat dia bercanggah. Cari jalan yang betul untuk hadis tu dulu. Cari jalan yang betul untuk hadis tu dulu. Lepas cari jalan yang betul, baru kita nilai sanad dia. Maka saya kena cari. Katalah hadis tu ada dalam kitab hadis ada 30 sanad. So saya kena semak seorang-seorang perawi. Satu sanad ada 10 perawi, 30 sanad, 300 hadis, 300 perawi. Saya kena cari seorang-seorang. Kredibilitinya macam mana, ingatannya macam mana, sanad bersambung atau tidak, kena tengok dia punya matan macam mana, tengok pula sanad setiap sanad tu. Adakah semua sanad yang 30 tu betul? Mungkin satu sanad cacat. Maka yang cacat tolak tepi siap-siap. Nampak? Maka penilaian hadis bukan mudah. Sebab tu Tak semua orang berani untuk menulis tentang penilaian hadis di Facebook. Tak semua orang berani menulis penilaian hadis secara terbuka di laman web. Pasal apa tak berani? Sebab dia risaulah satgi kalau dia nilai hadis tak betul, orang lain akan kritik dia. Orang yang boleh menulis ni, maksudnya orang tu dia adalah keyakinan diri sikit. Mungkin kerana dia belajar, dia dah dilatih. Maka baru dia boleh buat penilaian hadis ni. Okey? Jadi tuan-tuan, inilah proses ulama hadis nak menilai hadis. Step by step. Step by step. Bila dah pastikan semua syarat-syarat ni dipenuhi, barulah boleh kita kata hadza hadisun sahih, ini hadis yang sahih. Adakah semua hadis perlu untuk kita nilai sendiri? Tak perlu. Kadang-kadang ada hadis yang ulama silam telah nyatakan statusnya. Kadang-kadang hadis yang ulama dah nyatakan statusnya. So kita boleh taklid lah. Contoh macam hadis tu ada dalam Bukhari. Tak payah lah pergi check lagi. Hadis tu ada 30 sanad. Terlalu glamour hadis tu. Tengok-tengok dalam Bukhari. Clear lah. Hadis sahih lah. Adalah Muslim. Sahih lah. Tapi kalau hadis tu adalah sahih Ibn Hibban, sahih tak? Belum tentu. Hadis sahih, kitab hadis sahih, yang betul-betul diiktiraf sahih, cuma dua saja. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Selain daripada sahih Bukhari dan sahih Muslim, sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn As-Sakan, kesemua ini belum tentu sahih. Ibn Hibban menganggap ia sahih, tetapi ulama yang datang kemudian mengkritik pandangan Ibn Hibban. Okey? Kenapa orang kritik pandangan Ibn Hibban? Saya sebut tadi, perawi ada berapa jenis? Tiga jenis. Perawi yang diterima, sahih dan hasan. Perawi yang ditolak, perawi da'if. Perawi yang tidak dikenali. Ini pun ditolak. So, dua kategori ditolak, satu kategori dua kategori diterima. Iaitu hasan dan sahih. Baik. Tapi Ibn Hibban, dia ada pandangan berbeza daripada majoriti ulama hadis. Ibn Hibban dia kata, mana-mana perawi yang tidak dikenali, selagi mana kita tak tahu ada ulama mengkritik dia, maka kita anggap dia perawi yang baik. Maka hadisnya sahih. Kerana kata Ibn Hibban, asal seorang Muslim itu akhlaknya baik, maka tak boleh nak kata dia jahat, tak boleh nak kata hadisnya tertolak selagi mana kita tak kenal dia. Selagi mana tak kenal, selagi mana tak tahu ada orang kritik dia, maka dia okey. Pandangan Ibn Hibban telah dikritik oleh ramai ulama-ulama hadis, menyebabkan sahih Ibn Hibban tidaklah diangkat menjadi kitab yang kesemuanya sahih. Sebab tu bila kita tengok Ibn Hibban kata sahih, hati-hati. Kerana Ibn Hibban ni syarat sahih dia longgar. Syarat sahih dia longgar. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan? Sebelum kita nak pergi kepada tajuk berikutnya. Tuan-tuan tengok dekat nota tu nanti, tuan-tuan boleh baca sendiri. Metodologi sahabat dalam menilai teks hadis. Ini yang diletakkan oleh para sahabat sebagai batu asas. Ini yang diletakkan oleh para sahabat sebagai batu asas yang menjadi panduan kepada ulama hadis yang datang kemudian. Walaupun golongan orientalis mengkritik kita, kononnya kita ni hanya tengok sanad, tapi sebenarnya ini bukti. Sahabat tidak hanya melihat sanad, mereka juga melihat matan, melihat teks. Tengok contoh antaranya, mereka menggunakan Al-Quran sebagai parameter untuk menilai kesahihan sesebuah riwayat, iaitu muka surat 26, waladuz zina syarrus thalatha. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, anak zina lebih teruk daripada ayah dan ibunya yang berzina, lebih jahat daripada ayah dan ibunya yang berzina. Hadis ini dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bila dengar hadis ni, dia terus kritik Imam Bukhari, Abu Hurairah. Dia terus kritik Abu Hurairah. Dia kata, rahimallahu Abu Hurairah. Moga Allah merahmati Abu Hurairah. Asa'a sam'an. dia tersilap dengar hadis ini. Dia kata falam yakunil hadis ala hada. Hadis ini tidak seperti itu. Innama kana rajulun minal munafiqin yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kalangan orang munafik suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala may yu'dhiruni min fulan? May ya'dhiruni min fulan? Siapa yang boleh untuk menjadikan aku ni terlepas daripada penyeksaan yang orang ni buat? Budak tu dia suka baling batu kat Nabi. Budak ni dia suka baling batu kat Nabi. Jadi Nabi pun tanyalah, siapa yang boleh tolong sikit, jauhkan sikit budak daripada aku, dia ni suka menyakiti aku. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, innahu ma'ama bihi waladu zina. Dia kata ya Rasulullah, dia tu bukan hanya sekadar suka menyakiti engkau, dia anak zina. Maka Nabi pun kata, faqala sallallahu alaihi wasallam, huwa syarru thalathah. Dia lebih teruk daripada mak dan ayahnya yang berzina. Bukan bermakna anak zina ni lebih teruk pada mak dan ayah dia. Kita kadang-kadang baca hadis macam tu, kesian ke anak zina? Anak zina tak salah apa, kan? Yang salah mak dan ayah dia saja. Itu pun kalau mak dan ayah dia dah bertaubat, mak yang ayah dia pun terlepas daripada dosa tu. Tapi hadis ini dibaca dengan ringkas sehingga orang salah faham. Jadi Aisyah dia kritik Abu Hurairah yang membaca hadis ni terlalu ringkas, dan Aisyah kata moga Allah merahmati Abu Hurairah, dia tersilap dengar hadis ni. Kemudian Aisyah menggunakan Quran. Aisyah menggunakan Quran. Wallahu taala yaqul, Allah taala berkata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang berdosa, dia berdosa, dia tanggung dosa dia saja, dia tak tanggung dosa orang lain. Maka Aisyah menggunakan Quran untuk mengkritik riwayat Abu Hurairah yang mengatakan anak zina lebih teruk daripada ayah dan ibunya yang berzina. Tak ada pasal-pasal pula. Ayah dengan ibu berzina, anak pula kena tanggung. Jadi kenapa Nabi, bila Nabi tahu dia tu anak zina, Nabi kata dia lebih teruk pada mak dan ayah dia? Kerana mak dan ayah yang berzina tidak kafir. Mak dan ayah yang berzina tidak kafir dengan zina. Dia dosa besar tapi tak kafir. Orang yang menyakiti Nabi, baling batu kat Nabi, zalimi Nabi, kafir. Jadi Nabi kata mak dan ayah dia betul berzina, dosa besar. Tapi dia ni walaupun dia tak berzina, dia lebih teruk daripada mak dan ayah dia, sebab dia menyakiti Rasul, yang mana menyakiti Rasul kafir. Nampak? Maka dalam riwayat ni nampak riwayat Abu Hurairah ni tersilap kerana meriwayatkan terlalu ringkas. Ada juga sahabat yang menggunakan parameter hadis lain untuk menilai hadis yang sampai kepada mereka. Contohnya macam ada hadis Abu Hurairah, dia baca hadis ni di depan sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah kata, man tabi'a janazah falahu qirat. Sesiapa yang mengikut jenazah sampai ke kubur, maka dia akan dapat pahala satu qirat. Pahala satu qirat ni mana pahala sebesar Bukit Uhud. Ibnu Umar dengar hadis ni, dia kata, laqad aksara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat baca hadis ni, silap ni. Maka dia terus pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia terus jumpa Aisyah. Dia kata, Abu Hurairah ni baca hadis, tengok. Baca hadis pun banyak sangat ni salah. Aisyah kata, betul. Memang Nabi SAW huraikan benda ni. Memang Nabi kata, siapa yang ikut jenazah akan dapat pahala satu qirat. Siapa yang salat jenazah dapat satu qirat. Siapa ikut jenazah sampai ke kubur dapat satu lagi qirat. Aisyah kata, memang betul hadis ni daripada Nabi. Ibn Umar kata, laqad farratna qararit kathirah. Kalau begitu, kita telah terlepas banyak pahala yang berbesar Bukit Uhud. Maksudnya, terus dia terima hadis tu. Setelah dia bandingkan dengan riwayat Aisyah pula. Dibandingkan pula dengan riwayat Aisyah. Ulama-ulama hadis menggunakan metodologi ni, menggunakan parameter ni untuk menilai hadis-hadis yang datang kepada mereka. Sebagai contoh, hadis daripada Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi kahwin dengan Maimunah waktu dia berihram. Ada hadis yang mana Abdullah bin Abbas riwayat. Abdullah bin Abbas kata Nabi kahwin dengan Maimunah waktu Nabi berihram. Ulama hadis menolak riwayat ni. Imam Ahmad mendhaifkan riwayat ni. Walaupun dia memang datang daripada Ibnu Abbas, tapi riwayat ni dikritik oleh ulama hadis, semisal Imam Ahmad, semisal Qadhi Iyad, semisal Ibnu Hazm Al-Andalusi, semisal Sa'id bin Musayyib. Tabi'in. Kenapa mereka kritik? Kerana mereka membandingkan riwayat Ibnu Abbas dengan riwayat Maimunah sendiri. Sebab Ibnu Abbas riwayat tentang Maimunah, Maimunah pun riwayat benda yang lebih kurang sama, tapi bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Maimunah kata tazawwajani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal wa nahnu halal. Nabi menikahi aku dalam keadaan dia, kami halal, bukan berihram. Kau orang berihram tak boleh kahwin. Ulama hadis cari pula riwayat yang lain, iaitu daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' merupakan orang yang menjadi wakil Nabi untuk pinang Maimunah. Abu Rafi' ni orang yang pinang Maimunah untuk Nabi. Dia pun kata, masa Nabi hantar aku jadi wakil untuk peminangan, Nabi dah terlepas daripada ihram. Nabi bukan lagi berada dalam keadaan ihram. Maka riwayat Ibnu Abbas itu dikritik oleh para ulama hadis. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan riwayat sahibul qisah, riwayat orang yang punya kisah. Nampak? Ya. Ada di kalangan sahabat yang gunakan riwayat yang dia tahu untuk kritik riwayat sahabat yang lain. Contohnya Jabir, dia riwayat innamal ma'u minal ma'. Air ini daripada air. Maksudnya, tuan-tuan tahu air daripada air maksud apa? Air daripada air. Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air daripada air. Maksudnya, maksud hadis ni, hadis Jabir. Nabi SAW bersabda, wajib mandi bila mana terkeluar air mani. Wajib mandi bila air mani keluar. Maksudnya, kalau air mani tak keluar, tak wajib, mandilah. Kalau ikut hadis ni. Hadis ni disampaikan kepada Aisyah. Bila Aisyah dengar hadis ni Jabir baca, Aisyah punya marah. Dia kata, Jabir a'lam bi Rasulillah minni? Adakah Jabir lebih tahu tentang Rasul banding aku? Aku isteri dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Aisyah, "Idza qama baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki telah berdiri di hadapan sendi yang empat dan bersungguh, maka telah wajiblah mandi. Faham ke? Tuan-tuan macam confused. Suci sangat ni. Kan? Bila mana seorang suami telah berada di hadapan sendi yang empat. Sendi yang empat ni kaki lah. Tulang, sendi peha, sendi lutut. Dua-dua. Dah berada di depan tu dah. Lepas tu bersungguh. Bersungguh ni maksudnya berusaha lah. Cuma tak habis. Tengah bersungguh-bersungguh bunyi telefon. Wajib mandi. Aisyah kata. Aisyah kata, aku macam tu dengan Nabi. Aku macam tu dengan Nabi. Takkan Jabir lebih tahu tentang Nabi. Maka riwayat sebenarnya, riwayat Jabir tu sahih. Cuma dikritik oleh Aisyah kerana riwayat itu telah dibatalkan. Dulu zaman awal Islam betul. Kalau tidak keluar air mani, tak wajib mandi. Tapi selepas dari itu Nabi batalkan hukum itu. Dan mereka juga menggunakan akal yang waras untuk menilai hadis. Mereka menggunakan akal untuk menilai hadis. Contohnya macam ada satu riwayat Abu Hurairah, riwayat daripada Nabi, al-wudu mimma masatin nar. Wajib mengambil wudu bila mana makan makanan yang dimasak, yang disentuh api. Hadis ni sahih. Wajib mengambil wuduk semula bila makan makanan yang dimasak. Kemudian Abdullah bin Abbas didengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tua, Ibnu Abbas ni muda. Dia dengar hadis Abu Hurairah. Lepas tu dia kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ana tawadda'u minal hamim. Bukankah kita boleh mengambil wuduk dengan air suam? Maksudnya apa? Dia guna akal lah. Abu Hurairah kata daripada Nabi, makan benda yang dimasak batal wudu. Makan benda yang dimasak batal wudu. Ibnu Abbas pula kata, okey, makan benda yang dimasak batal wudu. Tapi bukankah kita boleh ambil wudu dengan air yang telah dimasak? Air itu sendiri dah dikenakan api. Boleh tak ambil air itu untuk angkat hadas? Boleh. Macam tak logik ya hadis ni. Makan tak, makan batal wudu. Ambil, ambil wudu sah. Air yang sama bila kita minum, tuan-tuan minum air kopi, batal wudu. Tapi air, air yang sama belum tambah kopi, air panas tu, air suam tu, kita ambil wudu, sah wudu. Walaupun dah disentuh api. Apa kata Abu Hurairah? Ya bna akhi, idza sami'ta hadisan min Rasulillah SAW fala tadrib lahu masala. Wahai anak kepada saudaraku, bila kau dengar hadis pada Nabi, jangan duk banding-banding. Jangan duk banding-banding. Tapi Ibn Abbas menggunakan akal untuk menilai kesahihan riwayat. Cumanya akal mesti digunakan di tempat yang akal mampu berfungsi. Cumanya hadis Abu Hurairah tu betul, tetapi telah dimansuhkan. Kerana Jabir kata, perkara yang terakhir daripada Nabi ialah meninggalkan wuduk walaupun makan benda yang disentuh api. So kalau kita makan benda yang masak, tidak batal wuduk. Sebab tu tuan-tuan nampak confused tadi bila saya kata minum kopi batal wuduk. Sebab selama ni, selama ni belajar lain kan. Itu awal Islam, awal-awal. Kemudian Nabi batalkan dengan hadis Jabir. Jabir riwayat dia kata, kana akhirul amrain an Rasulillah SAW tarkul wudu' mimma masyatina, tarkal wudu' mimma masyatina. Perkara yang akhir yang aku dapat daripada Nabi ialah Nabi meninggalkan wudu'. Nabi tak ambil wudu' semula walaupun makan benda yang disentuh api, kecuali makan daging unta. Makan daging unta, ulama' masih berbeza pendapat. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Mazhab Syafi'i kata tak batal dengan hadis tadi. Tapi mazhab Hanbali kata batal. Saya pegang pada pendapat makan daging unta membatalkan wuduk, kerana ada hadis khusus lah masalah tu. So kalau pergi Mekah tu, kadang-kadang dia orang makan kapsah hashi kan, kapsah hashi anak unta tu. So lepas makan tu jangan lupa ambil wuduk semula, kerana ada hadis yang suruh mengambil wuduk semula. Makan daging unta batal wuduk. Okey, pasal apa Ustaz bagi batal wuduk? Wallahu'alam. Benda ni Nabi suruh. Benda ni kadang-kadang melangkaui rasional akal. Kan? Yang kentut tu punggung, tapi yang kena basuh muka. Jadi muka pun stres. Apa salah aku pula? Bukan aku yang bawa onar kan? Punggung tak kena basuh sikit pun lepas kentut kan? Betul kan? Kau nak ikut akal lah. Dia melangkaui rasional. Ada benda-benda yang Tuhan suruh kita buat semata-mata nak tengok kita ni hamba boleh buat ke tak macam mana yang dia suruh. Kita ambil wuduk 5 kali. Ambil wuduk 5 kali, 5 layer punya wuduk. Kentut sekali je. Bukan boleh buat macam PlayStation. Mati sekali ada nyawa 4 lagi. Kita ambil wuduk 5 kali, kentut sekali. Okey ada 4 lagi, spare. Dah. Ambil 5 kali, kentut sekali, habis semua. Kena ambil semula wuduk. Ini melangkaui rasional akal. Baik. Kita masuk kepada soal jawab hadis. Yang ni soalan-soalan yang biasa orang tanya saya dan orang awam sentiasa tanya. Dia kata, adakah hadis daif tidak boleh disamakan dengan hadis palsu? Ni soalan yang paling glamour. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar soalan macam ni, tuan-tuan kena ingat, orang yang bertanya ni memang tak ada ilmu hadis. Sebab tu orang marah kat saya. Dia kata, pemalsu hadis daif, PhD hadis, pemalsu hadis daif. Kita pun heran. Macam mana orang boleh kata kita menyamatarafkan hadis palsu dengan hadis daif? Soalan tu pun salah. Bolehkah kita samatarafkan? Boleh? Soalan tu sendiri salah, tak payah jawab. Kerana hadis palsu adalah sebahagian daripada hadis daif. Hadis daif tu ada banyak kategori. Hadis palsu sebahagian daripada kategori hadis daif. Okey? So mana dari pen saya? Hadis daif yang paling teruk maudhu' palsu. palsu, kategori paling teruk, paling atas dalam daif. Nombor dua, yang paling teruk, bawah sikit, matruk. Matruk ni apa dia? Hadis yang ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Perawi, salah seorang daripada perawi hadis tu, salah seorang daripada perawi hadis tu ditangkap berbohong dalam urusan dunia, tetapi tidak ada bukti lagi dia berbohong dalam hadis. Yang ni memang dia berbohong dalam hadis, ditangkap dengan bukti, so kita kata palsu. Matruk, perawi yang mana dia dalam urusan dunia ditangkap membohong, tapi dalam hadis belum ada bukti. Contoh, orang telefon kita, hang kat mana? On the way. Padahal on the way nak pergi bilik air. So kalau kita riwayat hadis, hadis kita kat sini lah. Ha, mujur kita bukan perawi hadis lah. Dua-dua ni tak boleh pakai. Bawah sikit, teruknya, ma'lul, yang tadi kita bincang, ataupun syad. Yang keempat, paling teruk, mungkar. Kemudian baru pergi, dalam ma'lul ni ada banyak eh. Ma'lul ni ada banyak, ada mutarib. Ha, ini nanti kita bincang kemudian lah. Sebab ini kena satu semester nak belajar. Memang tak akan cukup lah. Cuma saya nak bagi gambaran umum saja, overview. Ada muqtarib, ada maqlub, ada musahaf, ada muharraf. Banyak lagi yang tersilap dalam riwayat. Maqlub ni tertukar. Tuan-tuan biasa dengar hadis, Nabi kata bila kamu nak turun sujud, jangan turun macam unta turun. Hendaklah dia turun mana dulu? Nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu? Ada riwayat turun tangan dulu, ada riwayat turun kaki dulu, lutut dulu. So, orang yang kata turun lutut dulu, dia kata riwayat yang turun tangan dulu tu terbalik. Riwayat tu terbalik. Maksudnya perawi riwayat terbalik, patutnya turun kaki dulu, lutut dulu. Tapi dia sebut dulu turun tangan dulu. Yang ambil turun tangan dulu, dia kata yang turun lutut dulu tu terbalik. Tu maksud makhluk, dia tertukar, terbalik. Macam ada hadis dalam Sahih Muslim, tapi hadis tu hadis hujung, yang mana Nabi SAW kata tujuh golongan yang dapat naungan di hari kiamat, naungan Tuhan di hari kiamat. Yang palinglah Nabi kata, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuh ma anfaqat shimaluh. Seorang lelaki yang bersedekah dan dia sembunyikan pemberian sedekah dia sehingga tangan kanan dia tak tahu apa yang tangan kiri dia bagi. Terbalik, patutnya tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Terbalik, dia tertukar. Itu maksud makhluk. Itu maksud makhluk. Okey, ini kategori hadis yang teruk. Ini tiga ni terlalu daif. Termasuklah ni terlalu daif. Yang ni palsu. Okey, tapi dalam hadis ada satu kategori hadis yang dipanggil sebagai daif ringan. Daif ringan. Daif ringan ni nanti kita hurai kemudian. Cumanya tuan-tuan kena ingat yang tu. Maudhu', matruk, ma'lul, munkar dan juga batil. Batil sebenarnya di sini. Batil dengan palsu kata Abu Hatim sama. Palsu. Okey. Apa maksud hadis munkar? Kalau matruk tadi, perawi dia tu bohong dalam urusan dunia. Kalau munkar, ulama' beza pendapat. Ada yang kata perawi hadis munkar lah perawi yang biasa buat dosa besar. Perawi tu berdosa besar, tinggal solat, maka hadis jadi munkar. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, hadis munkar ialah hadis yang mana perawi dia daif. Riwayat bercanggah dengan riwayat perawi yang okey. Kita ingat syaz, tadi kita belajar syaz. Syaz apa dia? Perawi yang okey, riwayat benda yang bercanggah dengan perawi yang lebih okey daripada dia. Itu syaz. Tapi kalau dia tu daif, riwayat benda yang mencanggahi benda orang yang lebih okey daripada dia, tu daif lah. Hadis tu mungkar. Apa contoh hadis mungkar? Kita biasa dengar hadis yang Nabi kata, kononnya Nabi kata, wahuwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu intiqam minan nar Bulan puasa itu awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, akhirnya pembebasan daripada api neraka. Biasa dengar? Apa status hadis tu? Mungkar. Kenapa dia mungkar? Kerana perawi hadis itu daif. Dan dia meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan perawi hadis sahih. Yang mana perawi hadis sahih kata, bulan Ramadan keseluruhannya rahmat, keseluruhannya pengampunan, keseluruhannya pembebasan daripada api neraka. Tiba-tiba ada perawi daif riwayat bahagi tiga. Maka hadis itu mungkar. So kita kena ingat tuan-tuan, bila orang sebut hadis mungkar, bukan bermaksud mungkar tu maksiat. Mungkar bukan bermaksud maksiat dalam hadis. Dalam istilah hadis, mungkar ialah perawi hadis yang perawinya telah melakukan kesilapan dalam riwayat. Itu maksud hadis mungkar. Ataupun hadis yang tidak dikenali oleh ulama hadis dari mana, daripada mana asal puncanya. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan satu benda yang yang menyebabkan tuan-tuan akan tak lupakan saya lepas ni. Dia syok sebenarnya belajar hadis ni, dia lama sikit tak? Dia pendek sangat, tapi tak apa. Ada alasan nak datang ni.